وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat الإخوة والأخوات رحمكم الله. Kita telah memahami bahwa kita dicipta untuk beribadah. Kita telah memahami bahwa kita diwujudkan oleh Allah, dipersiapkan langit dan bumi sebagai sarana dalam hidup kita untuk menerima ujian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan telah kita pahami pula bahwa semua hal ini dalam rangka terwujudnya ma'rifatullah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sekarang ketahuilah, tidak akan benar ibadah kecuali dengan dua syarat, dan tidak akan pernah tegak sempurna kecuali beserta dengan tiga rukun. Dua syarat itu ikhlas murni hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang kedua, di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, selamat dari berbagai macam bentuk bid'ah. Inilah ibadah yang diinginkan. Inilah jalan ayyukum ahsanu amala. Disinilah jalan ma'rifatullah yang sebenarnya. Bukan ma'rifatullah sekedar membaca, membaca, memahami, menelaah, tidak. Tapi mewujudkan ilmu itu dalam bentuk ibadah dan selamat dari berbagai macam bentuk bid'ah. Murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pelajari solat, rukunnya, syaratnya sempurna, antum tanyakan apapun pasti dijawab, tapi belum tentu solat dia lebih benar. Wujudnya adalah bagaimana pelaksanaannya saat solat itu. Ini dua syarat, dua rukun ibadah itu harus ditegakkan semata karena cinta kepada Allah. Yang kedua, semata karena mengharap kepada Allah apa yang Allah janjikan. Dan yang ketiga, semata karena takut membesarkan, mengagungkannya. Semata karena takut kepada Allah terhadap ancamannya. Cinta, harapan, dan takut. Semua ini diungkap secara jelas dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak akan benar kecuali hanyalah ketika dibaca oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Sebab alhamdu dalam bahasa Arab pujian karena cinta. Bukan sekedar bagusnya mic ini sekedar memuji, tapi saya tidak mencintainya. Tapi ketika pujian karena cinta, itu alhamdulillah. Kita nyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita yakin rahmat seluruhnya datang dari Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti akan lahir harapan. Kalau kita lanjutkan dengan Maliyyuddin, yang menguasai hari pembalasan, itu akan lahir takut. Ini tiga rukun. Sebab nanti setelah tiga ini baru muncul pernyataan yang kapan kita ucapkan, maka Allah akan jawab dengan firman-Nya. Allah akan jawab ini ucapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah akan jawab dengan hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Nanti setelah tiga ini barunya keluar pernyataan. Hanya kepada kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya tidak akan pernah tegak pemurnian ibadah kepada Allah kecuali alhamdulillah harus benar. Ar-Rahmanir Rahim harus diterima. Maliki Yaumiddin harus mendapatkan jawaban dari Allah. Barulah hamba masuk dalam iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, doa, harapan, dan sekaligus penegasan kita di atas jalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada, yang merupakan siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya mereka yang dimurkai dan bukan pula jalannya mereka orang-orang yang sesat. Di sini menegaskan bahwa ibadah betul-betul harus di atas jalan itu. Harus di atas jalan yang lurus, tidak boleh menyimpang. Dua syarat, tiga rukun. Seluruhnya jelas dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita memahami ini, maka cermati sedikit uraiannya. Dua syarat. Syarat pertama apa? Ikhlas. Syarat kedua, harus mengikuti Nabi di atas petunjuk. Syarat pertama akan hancur, rusak, atau berkurang ketika kita melakukan penghancur, perusak dari syarat yang pertama. Kita terjatuh ke dalam lawan-lawannya. Apa lawannya? Satu, tegaknya ibadah kepada selain Allah. Ada ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah. Lawan yang ini namanya syirik. Syiriknya tidak tanggung-tanggung, syirik akbar. Sebab satu pun ibadah terpalingkan kepada selain Allah, musyrik, kafir, keluar dari agama. Keikhlasan mengharuskan semua hanya kepada Allah. Dan seluruh ibadah selamat dari siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, wa ma umiru illa liya'budu apa? Mukhlisina lahuddin hunafa. Sisi penetapan, mukhlisin menetapkan, dipertegas hunafa, penolakan, selamat, berpaling dari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, siapa yang beribadah kepada Allah, berdiri, rukuk, sujud di masjid, tapi dia telah menyerahkan pula ibadah berdiri, rukuk atau sujudnya kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir, keluar dari agama. Sebab ini rukun-rukun ibadah yang sangat hebat. Siapa yang berdoa kepada Allah tapi kemudian berdoa juga kepada selain Allah? Penghuni kubur atau pohon yang dikeramatkan, sesuatu yang dibesarkan, jin atau apa, maka dia telah musyrik, kafir, keluar dari agama. Sebab doa adalah ibadah. Nabi menegaskan, ad-du'a, doa adalah ibadah. Karena itu, siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyaknya saat ini doa-doa ke penghuni kubur, kuburan wali, orang-orang yang dibesarkan, gugur seluruh ibadah, yang dengannya kita belum pernah menegakkan maksud kita dicipta, yang dengannya kita akan masuk dalam kategori seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Demikian pula ibadah minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada minta pertolongan. Ibadah minta perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya qul a'udzu birabbin nas, fasta'id billah, minta perlindunganlah hanya kepada Allah. A'udzu billah, wajib betul untuk minta perlindungan. Beda ya minta pertolongan ya. Minta pertolongan apa? Menginginkan sesuatu yang baik, bermanfaat. Kalau minta perlindungan, ada sesuatu yang mengancam. Semuanya harus hanya kepada Allah. Atau dalam kondisi gawat, kita terancam, maka minta pertolongan di sini namanya istighatsah. Ini pun harus hanya kepada Allah. Dia ibadah besar. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Allah ingatkan kepada Nabi dan Rasul, Nabi dan umat, tentang peristiwa besar yang dialami Nabi dan para sahabatnya. Ingatlah ketika kalian beristighath di perang Badar, fastajaba lakum, maka dia pun memenuhi, mengabulkan permintaan kalian. Ya, gimana tidak meminta? Satu lawan tiga. Itu pun yang tiga lebih ini memang keluar mau berperang. Nabi hanya sekitar 300 orang. Orang-orang musyrikin seribuan. Lengkap dengan persenjataan dan bekalnya. Nabi asalnya tidak keluar untuk berperang. Betul-betul kondisinya sangat dahsyat. Itu pun sahabat yang keluar, belum ada ikatan perjanjian dengan Nabi untuk berperang di luar. Hidup mati membela Nabi di luar. Perjanjian Ansar sebelum perang Badar untuk membela Nabi hidup mati di kota Madinah, bukan di luar. Tetapi masya Allah, semua mereka wujud rukrah. Saat berada di kancah pertempuran Badar, lahir ibadah istighatsah. Ini ibadah-ibadah jamaah banyaknya terpalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saat orang kekurangan uang, kekurangan usaha, kekurangan ini, kemana banyak-banyak orang berfikir? Minta kepada selain Allah, memakai sesuatu yang Allah tidak pernah izinkan, jimat yang merupakan bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Hatinya dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang dalam bahaya, kemana banyak-banyak orang? Ke penghuni kubur, ke ini, kepada sesuatu yang dibesarkan. La ilaha illallah, harus mampu menggugurkan, melenyapkan semua itu. Demikian pula ibadah sembelihan. Sembelihan adalah ibadah besar sampai-sampai ada hari rayanya. Dan tidak ada hari raya yang lebih dahsyat daripada hari raya kurban yang sebentar lagi, berapa bulan lagi kita akan masuk. Sembelihan, banyaknya sembelihan untuk penghuni ini, penghuni ini. Kesyirikan akbar. Yang dengannya seseorang telah melepaskan keberadaannya sebagai jin dan manusia yang sebenarnya, masuk ke dalam kategori seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah. Kurban, banyaknya sesajian dan kurban untuk penghuni kubur, penghuni tempat, penghuni laut, sawah, pasak-pasak rumah dan semacam itu. Berapa banyak, dan ini bukan hanya dari kalangan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Arabinya orang Indonesia. Bukan hanya orang-orang seperti itu yang melakukannya. Ternyata orang kota tidak mau kalah. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi tidak mau kalah. Bahkan orang-orang yang menjabat dengan kedudukan tinggi tidak mau kalah. Karena itu sembelihan untuk selain Allah. Setiap apa? Coba lihat. Kalau ada pabrik baru mau dioperasikan, ayo apa? Ada armada yang baru mau dilepas, ayo apa yang dilakukan? Ada usaha yang baru mau dimulai, apa yang dilakukan? La ilaha illallah, selain Allah yang diharapkan. Gugur. Akhirnya dipertanyakan, untuk apa kita hidup? Mana penghambaan kita? Demikian semua. Apa itu ibadah? Semua yang Allah cintai, yang Allah ridha dalam Quran dan Sunnah adalah ibadah. Di masjid ataupun di luar masjid, harus murni hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menginginkan pujian manusia, sanjungan manusia dalam beribadah. Kita kenal dengan riya atau sum'ah. Riya asalnya dari lihat, sum'ah dari mendengar. Kalau disebutkan secara tersendiri, riya adalah sum'ah juga, sum'ah adalah riya juga. Menginginkan pujian manusia, pandangan manusia. Banyak ibadah kita rusak karena ini. Apalagi terkhusus ya, terkhusus ibadah-ibadah yang memang memberi manfaat. Ibadah yang memberi manfaat. Ibadah yang nampak. Karena itu kehebatan riya menyumbang, saat menyumbang itu lebih hebat daripada riya yang muncul saat salat. Iya tidak? Sebab sumbangan ada diberi. Ada orang yang di merasakan tapi sholat ya kita sendiri, tidak berpengaruh dengan orang lain. Lebih berat. Sebagaimana lebih hebat riya yang muncul di saat sholat jika dibandingkan dengan riya di saat berpuasa. Bahkan saat berpuasa hampir riya itu betul-betul musnah. Sebab puasa tidak nampak. Kalau sholat terlihat, orang berdiri, rukuk, sujud. Kalau puasa apa yang dilihat? Puasa itu apa? Menahan. Dari mana kita tahu orang berpuasa? Karena dia sahur? Karena dia itu sahur. Itu buka. Bukan. Tapi syaratnya bukan. Dengan puasa. Antara kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Keikhlasan dalam berpuasa sangat hebat. Makanya Allah mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak cucu Adam untuknya, kecuali dia murni untukku, saya sendiri yang akan membalasnya. Ini di antara makna. Dari hadis ini diarahkan kepada makna ini. Ada makna lainnya. Kenapa dia hanya khusus untuk Allah? Sebab keikhlasan dalam berpuasa tiada tandingannya. Betul-betul murni kepada Allah. ada makna yang lain, makna kekhususan puasa hanya untuk Allah. Jadi seluruh harus kita selamatkan dari keinginan terhadap pujian. Kalau tidak, maka mengerikan penghambaan kita. Riya, kapan muncul di awal ibadah menjadi dasar? Sebelum ibadah dilakukan, memang sudah ada keinginan untuk dipuji. Maka apa? Ibadahnya batal. Ini riya kalau muncul di awal. Karena itu, mau benar ibadah kita, perangi riya. Wah, Ustaz, kalau begitu, setiap beribadah, kita harus perhatikan niat. Ya justru disitulah keahliannya ahli tauhid. Justru disitulah keunggulannya ahli sunnah. Justru disitulah kekhususannya ibadur rahman. Kemampuan mereka bersama dengan niat. Terus menerus mereka jaga niat mereka, keikhlasan mereka. Jangankan saat beribadah, saat melakukan amalan-amalan keseharian pun, mereka tidak pernah melepaskan niat mereka hidup untuk beribadah. Cermat. Nabi bersabda, "Ya Ujjil Ka'bah, akan ada pasukan besar yang akan fa'idha kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awal akhirin." Maka tak kala pasukan besar ini berada di tanah lapangnya, biasanya mau istirahat, terjadi jual beli dengan orang-orang sekitarnya, iya kan, perlu ada keperluan, ada jual beli, iya. Maka apa yang terjadi? Allah tenggelamkan, binasakan orang yang pertama sampai yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhu?" Wahai Allah, kenapa sampai ditenggelam, dibinasakan orang terakhir, padahal di tengah-tengah mereka ada orang, ada rakyat jelata, ada orang-orang yang tidak mau, tidak ada maksud untuk menghancurkan Ka'bah, ada orang-orang pasar, ada orang-orang yang hanya hadir di situ. Kata Nabi, "Yusuf wa akhirihim thumma..." Setiap mereka pasti akan dibinasakan awal sampai akhir, tapi kemudian mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Sehingga beda yang menjadi pemimpinnya, menjadi prajuritnya. Iya. Beda, tidak menginginkannya. Walaupun tetap dapat bencana. Ini bahayanya kalau berteman dengan orang-orang jahat. Titik pembahasan kita, kebangkitan itu disesuaikan dengan apa dan bagaimana kita mati, apa niat kita. Sampai orang mau pasar pun harus jaga niatnya. Karena itu hadits dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, masuk pasar maka akan mendapatkan pengampunan dosa, pengangkatan derajat ribuan kali. Saat masuk dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah yang disuruh baca. Supaya juga lepas dari hipnotis, tipuan, sihir, perkara-perkara yang betul-betul melalaikan dalam pasar. Supaya teringat mau sholat ini, sudah waktu sholat ini. Kalau tidak, asyik belanja. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini riya. Apalagi yang bisa merusak keikhlasan? Menginginkan dunia dengan amalannya. Dia beribadah dunia yang diinginkan, bukan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Man kana yuridu dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa, kata Allah, lelaki, wanita, pejabat, rakyat yang menginginkan dunia dengan perhiasannya melalui amalannya, maka kata Allah, kami penuhkan, kami beri sesuai dengan amalannya. Tetapi ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus semua amalannya di dunia. Ditambah yang ketiga, wa batilum ma kanu ya'malun, apa yang dulunya mereka lakukan berubah menjadi kebatilan. Lihat jamaah, niat, keikhlasan. Ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, semata mengharapkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Ikhlas adalah menginginkan melihat wajah Allah, surga Allah, akhirat, bukan dunia. Kemudian syarat yang kedua, apa yang menghancurkannya? Ketika kita beramal di atas petunjuk hawa nafsu, keinginan orang semata. Keluar dari petunjuk Nabi. Beramal semata karena mimpi. Beramal semata kata orang. Harus beramal di atas petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hancur ibadah kita, bahkan gugur ibadah kita. Apa jadinya sholat kita kalau kita beramal kemudian sholat tidak menghadap kiblat? Gugur ibadah. Apa? Rusak, hancur betul. Kalau kemudian tidak membaca suratul Fatihah. Apa jadinya ibadah kita? Ibadah kita banyak sekali ibadah kita. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jaga jamaah. Jaga. Terakhir. Ketahuilah, ibadah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan Allah dalam hadits qudsi telah menegaskan, ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma iftaraftuhu fi. Tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan pendekatan yang paling saya cintai, tidak ada yang bisa mengalahkan dengan pendekatan hamba kepadaku melalui sesuatu yang saya telah fardukan, saya telah wajibkan. Kalau setelah itu hamba melakukan yang sunnah-sunnah, maka betul-betul akan dimasukkan ke dalam wali-wali Allah yang sangat hebat. Wali-wali Allah yang sangat hebat, yang mendapatkan penjagaan, pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat hebat. Yang kapan dia meminta pasti diberi, meminta penjagaan pasti dijaga, minta pertolongan pasti ditolong, minta ampunan pasti diampuni. Saya ingin menegaskan di sini bahwa ibadah mendekatkan diri kepada Allah harus memulai dari yang Allah wajibkan. Sebab itu yang paling Allah cintai. Di waktu Ramadan, banyak orang semangat sekali tarawih, tapi kurang semangat solat subuh. Bahkan solat isya. Ada yang mungkin tidak solat isya, yang solat tarawih. Tidak ada nilai ibadah sunnah sebelum ibadah wajibnya. Bahkan kata Allah tadi dalam hadits qudsi, tidak ada ibadah yang paling yang mengalahkan ibadah kepada Allah yang hukumnya fardu, yang saya fardukan. Pahami betul perkara ini supaya benar-benar kita di atas manhaj yang benar dalam hidup sebagai hamba. Ini manhaj. Semua dalam bentuk ibadah juga, bukan hanya ibadah sholat, ibadah dengan rumah tangga, ibadah orang-orang yang melanggar, ibadah yang berhubungan dengan bagaimana menghadapi dosa, ibadah yang berhubungan dengan menuntut ilmu, beramal, berdakwah, bersabar, bersyukur, ibadah juga. Maka yang wajib adalah yang paling Allah sukai. Kalau kita sudah penuhi ini, tapi tetap kita diberi kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, maka ibadah itu teramat dahsyat, teramat nikmat, teramat indah. Ini manhaj, ini harus menjadi keyakinan kita. Salat lima waktu misalnya harus betul-betul. Jangan semangat, salat malam, tapi tidak hadir sholat subuh. Tidak dicintai sholat malam itu, ketika menyebabkan kita lepas dari sholat subuh. Sholat subuh, jangankan sholat subuhnya, dua rakaat sebelum subuh saja sudah berapa nilainya? Khairun minat dunya wa ma fiha, kata Nabi. Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Iya, Depok ini dengan segala isinya, Jakarta, Jabodetabek dengan segala isinya, Indonesia dengan segala isinya. Dua rakaat sebelum subuh. Ini dua rakaat sunnahnya, terus gimana lagi yang wajibnya? Salat subuhnya. Ilmu ini saya sangat inginkan supaya menjadi keyakinan kita, kesungguhan kita, maksimalnya kita betul. Harus memulai dari yang wajib. Berilmu, ilmu yang paling wajib dulu, itu yang paling Allah cintai. Beramal, amalan yang paling wajib dulu. Berdakwah, dakwah yang paling wajib dulu. Melihat kemungkaran, kemungkaran yang paling wajib, yang harus diingatkan, diingkari. Baru kemudian menyusul yang wajib selanjutnya dan seterusnya. Kapan kita keliru di sini, maka kita akan terseret. Akhirnya apa? Menyepelekan yang wajib, sibuk dengan yang sunnah. Keliru sudah. Kalau ini berlanjut akan jadi apa? Nanti meninggalkan yang wajib. Akhirnya beramal tanpa manhaj, terseret. Dan bagaimana mewujudkannya? Tidak ada jalurnya kecuali satu. Hanya satu jalur mewujudkan ini, mewujudkan ibadah yang wajib dulu, kemudian yang sunnah. Hanya satu jalurnya, satu saja caranya, hanya melalui satu pintu. Tidak ada pintu kedua. Harus tafaqquh fid din, pahami agama. Supaya kita punya wajib, ini yang sunnah. Karena itu Nabi menjelaskan rahasia kembali kepada tafaqquh fid din. May yuridillahu bihi khair yufaqquhu fid din. Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan, kebaikan untuk apapun juga, dunia, urusan agama, kalau Allah inginkan padanya kebaikan, caranya adalah yufaqihu fid din. Allah pasti akan pahamkan dia tentang agama. Banyak orang terjatuh ke dalam ibadah-ibadah yang rusak dan merusak dirinya. Karena apa? Salah dalam memahami jenjang ibadah ini. Wajib dulu, baru sunnah. Sampai bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Ada yang melihat, ada orang yang melakukan zina, minum khamar, ini lebih besar, harus ditumpas dulu. Sementara dia memandang kesyirikan itu di bawahnya. Salah. Keluar dari manhaj. Ini ikhwah. Demikian ada orang yang sholat, fokus memikirkan apa? bagaimana nanti dia hanya memikirkan berdirinya, rukuknya, sujudnya, sementara dasarnya sholat, niat, dia terlalaikan keikhlasannya, ketulusannya hilang. Demikian ikhwah, seterusnya. Jadi kita perlu terus belajar dan terus belajar seiring dengan bertambahnya ilmu, dengan doa minta pertolongan kepada Allah, maka penghambaan kita insyaallah ta'ala akan lebih baik. Yakinlah jamaah, setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhannya. Saat itulah kita akan merasakan kebaikan, kebaikan dari amalan yang kita kumpul saat hidup di muka bumi. Semoga hal ini ada manfaatnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pelajaran sehabis salat subuh. Subhanakallahumma hamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.